dan yang dimaksudkan. Kutilah ashabul Uhud. Telah terbunuh ashabul Uhud. Itu orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit-parit. Ia membara di dalamnya api-api. An-Nari dan Uhud yang berisi api. Ia menyalakan. Idhum alaiha Uhud. Ketika itu mereka di atasnya berdiri, yaitu orang-orang musyrikin berdiri menyaksikan kelompok ini yang dilemparkan ke dalam parit yang berisi api yang membara. Wallahu a'lam ma yaf'aluna bil mu'minin musyrikin. Dan mereka atas apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, wa ma minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid. Dan tidaklah orang-orang kafir menyiksa, menghukum, membunuh, membakar orang-orang yang beriman kecuali disebabkan oleh keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala al-'Aziz al-Hakim yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Allazi lahu mulku as-samawati wal ardh. Ya Allah lah, hanya baginya-lah kerajaan langit dan bumi. Wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan apa segala sesuatu. Innal ladzina fatanu al-mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan. Orang yang membunuh orang yang beriman. Orang yang menyiksa orang yang beriman, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat kepada Allah, falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabu jahannam. Mereka akan mendapatkan azab neraka jahannam dan azab yang sangat panas membara pemberontak mereka. Berkata Imam Ghazali rahimahullah, "Yusifu ta'ala bi samai wa burujiha." Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan bintang-bintangnya. Buruj, ia berumur riba, yaitu bintang-bintang yang besar, yang ukuran yang besar di langit. Kama faqad dalama yastari fi qawlihi inna rabbaka alladhi ja'ala fi samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Sebagaimana ditafsirkan dalam surah Tabaraka alladhi ja'ala fi samai maha barakatuhu. Maha yang memberikan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala maha yang memberikan kebaikan yang telah menjadikan di langit adanya buruj, adanya bintang-bintang yang besar, dan Allah jadikan ya dari langit tersebut bintang-bintang yang memberikan cahaya di tengah gelapnya malam. Wa qadara mudhirat, dan juga Allah jadikan di langit tersebut adanya rembulan yang bersinar. Qala Ibn al-Mujahid wa Ra'ad wa Hasan wa Qatada wa Sufi al-Buruj tanwir. Yang dikatakan oleh Ibn Abbas, Mujahid, Mujahid, Mujahid, Al-Mazani, Al-Hassan, Al-Basri, Qatad, Al-Mazani, dan Al-Sudi menafsirkan Al-Buruj adalah Al-Wujud, yaitu bintang. Wa Al-Mujahid Ayuan, dan diriwayatkan dari Mujahid pula beliau mengatakan Al-Buruj adalah di Al-Qaf. Al-Buruj adalah bintang yang ada penjaga-penjaganya, yaitu para malaikat-malaikat yang menjaga di bintang-bintang tersebut untuk melempari para syaitan yang mencuri suri kabar dari kami. Wa qala Yahya bin Rafi' al-buruj usurun fis sama'. Adapun ditafsirkan oleh Yahya bin Rafi' al-buruj adalah usurun fis sama', istana-istana yang ada di atas. Wa qala Minhal bin Amr, berkata Minhal bin Amr dalam menafsirkan was-sama'i dzatil buruj al-khalqul hakim. Jadi was-sama'i dzatil buruj, jami' langit yang diciptakan oleh Allah begitu indahnya. Kami diciptakan begitu indahnya. Wahdara dzatil anna malaikat syams wal qamar. Dan yang dipilih pendapatnya oleh Imam Mujarrir, al-buruj adalah malaikat syams wal qamar, yaitu tempat-tempat edar matahari dan rembulan. Wahiyatin arsharohulujan, di mana tempat edarnya adalah 12 tempat. Setiap syamsi kulli wahidin hasyamah, di mana matahari mengitari tempat edarnya tersebut selama satu bulan. Dan rembulan mengitari tempat edarnya tersebut sebanyak dua kali lebih, dua per tiga. Fadzalika tsamaniyah wa isruna manzilan wa yastaziru laylatan, yaitu tsamaniyah wa isruna manzilan ada 28 manzilan wa yastaziru laylatan dan tersembunyi sebanyak dua malam di dalam sebulan. Ini adalah apa namanya rembulan ya, dia berputar ya, memutari bumi tersebut sebanyak apa 28 kali dan tersembunyi tidak terlihat sebanyak dua malam. Ini kalau malamnya bulannya berjumlah 1.30 hari. Adapun matahari mengelilingi bumi itu 12 bulan ya. Jadi usia itu lebih dari dalam satu tahun 12 kali dan mengelilinginya itu dalam satu bulan ya, sehingga ada 12 bulan. Kalau per bulan itu mengelilingi ya satu tempat edar itu seperti dua hari dan manzilannya tempatnya dikelilingi itu ada 28 ya, ada 28 manzil hari dan tidak terlihat sebanyak 2 hari sehingga ada 30 hari. Artinya apa? Jika matahari melewati satu kita ini ya, itu satu manzil kita ya. Kemudian di tempat kebaliknya kita ya, karena ijma' para ulama mungkin sudah mulai mengajar yang namanya bumi itu bulat, kemudian rembulan itu mengelilingi satu sisi, ini satu manzilah, mengelilingi satu sisi lagi, jadi dua manzilah. Ketika dikelilingi bumi ini, berarti dua hari lebih dua per tiga, ya, dua hari lebih dua per tiga, sebanyak, jadi manzilahnya ada berapa? Jadi sini 28, dan tidak terlihat apa namanya rembulan tersebut sebanyak dua hari. Ada penataan tadi mengelilingi bumi itu sebanyak 12 kali dalam satu tahun ya. Demikian juga dikatakan oleh para ulama kita, oleh Al-Imam Ibnu Rahimahullah Ta'ala, yang sedikit mengenai ilmu falak ya. Ada pun mungkin yang dikenal oleh kebiasaan kita ketika mempelajari mungkin ilmu pengetahuan alam, bahwasannya bumi lah yang mengelilingi matahari ya. Demikian Allah Ta'ala a'lam. Kalau kita mau mempercaya percayaan, kita lebih percaya ulama kita ya, apalagi ditunjukkan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satunya dalam hadis bahwasannya yang namanya matahari belum terbit, Allah Subhanahu wa ta'ala tersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala minta izin untuk terbit dari arah timur ya, dari arah timur. Kemudian setelah Allah izinkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada matahari tersebut, maka matahari tersebut baru terbit dari arah timur. Sampai nanti Allah akan ceritakan matahari terbit dari arah barat. Demikian. Dari sini Ibnu Hajar dan Rasulullah ini menerangkan bahwasanya ini dari yang sangat jelas. Ketika menerangkan satu ayat dalam surah Yasin, bahwasanya yang namanya matahari itulah yang memiliki bumi. Matahari itu yang memiliki bumi. Oleh karena itu perhitungan hijriah berdasarkan dari ini. Perhitungan hijriah itu yang namanya bumi itu diam. Bumi itu diam. Bulan mengelilingi kita, ya. Bulan mengelilingi kita, ya, satu manzilah kita satu malam, kemudian satu manzilah lagi di seberangnya kita, di baliknya kita. Jika dalam satu bulan, bulan mengelilingi bumi sebanyak 28 manzilah dan tidak terlihat sebanyak 2 kali. Dan untuk dalam satu bulan tersebut, maka Saudi ini sebanyak ada pun terbitnya matahari izin dulu kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan sujud di bawah asy Allah Subhanahu wa Taala, dan kita sudah tahu bagaimana keinginannya sehingga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena kalau kita mau perhatikan orang yang mengajar Allah, walaupun ilmu-ilmu yang mereka namakan IPA atau sains ataupun yang lainnya, walaupun mereka mengatakan itu adalah ilmu eksak, ilmu yang pasti, tidak ada ilmu yang pasti kecuali Al-Quran dan Sunnah. Itu ilmu-ilmu prediksi dan persiapan. Oleh karena itu matematika dalam bahan awal itu dikatakan kita perhitungan. Namanya perhitungan itu kira-kira satu ditambah dua pasti apa kira-kira? Pasti atau kira-kira? Ya. Satu ditambah dua dan satu tambah satu sama dengan dua. Pasti apa kira-kira? Kira-kira. Tapi kira-kira yang yakin. Tapi yang dua belum yakin. Kalau yang pasti itu adalah Allah. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Berapa banyak satu ditambah satu artinya 12. Anaknya 12. Sehingga itu Nabi Dina Azzaullah terkadang ya kita harus ya menyakinkan hal-hal kita. Jadi kita harus untuk melihat dari Al-Quran dan Sunnah. Berapa banyak menurut kita sekarang tidak mungkin, tapi kemudian ratusan tahun yang berikutnya jadi mungkin. Dulu pengangkatan jantung, orang-orang Mu'tazilah mengingkari hadis syakul sadr wa syakul dhakr. Rasulullah dibelah dadanya dan dibelah perutnya, diambil jantungnya, dicuci dengan salju dan air zam-zam. Enggak mungkin. Enggak percaya. Orang-orang Mu'tazilah. Nah sekarang ada operasi pencangkokan, diambil dan dipraktikkan memang di beberapa negara Arab untuk mencuci jantung tersebut itu dengan air zam-zam. Bukan dengan alkohol. Dan terbukti sterilnya dari badan tersebut. Oleh karena itu, Ibn Abi Dinar berkumullah, tentunya Allah yang menciptakan kita maha tahu. Sehingga ketika mengucapkan dalam Al-Quran, memberikan wahyu dengan hadis, Allah yang maha tahu. Tidak kita berkumullah saja. Tidak bisa kita mempertentangkan dengan akal kita. Kemudian firman Allah Ta'ala wa qawluhu wal yawmin mu'udan demi hari yang dijanjikan fasyahidu wa minhud dan saksi dan yang dipersaksikan. Ikhtilafan mufassirun fi dzalik. Para ulama tafsir berbeda pendapat. Wa qala Imam Abu Hanifah wa Abi Hatim hadatsana Abdullah bin Muhammad bin Amr al-Ajji qala hadatsana Ubaydullah yani ibnu Musa قال حدثنا موسى ابن عبيلة أن أيوب بن طالب بن صفوان ابن أوس الأنصاري عن عبد الله بن الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم المرور يوم القيامة. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim disampaikan dengan sanadnya menjadi lebih bahar dia sanadnya ini bahwasanya Rasulullah SAW ketika membaca wal yawmil mawqud menafsirkan dengan yaum al-qiyamah. Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Yang Allah di sini bersumpah dan demi hari yang dijanjikan yaitu demi hari kiamat. Wa syahid yaum al-jum'ah. Adapun saksi adalah hari Jum'ah. Wa ma tad'at syamsun wa la gharabat 'ala yawmin afdhal min yawm al-jum'ah. Dan tidaklah ada matahari yang terbit ataupun tenggelam pada suatu hari yang lebih afdal dibandingkan hari Jumat. Fi ta'ata yuwafiquha 'abdu muslim yas'alu Allah fiha khairan illa ahdahu iyyah. Dan di dalamnya ada satu waktu. Tidak ada seorang hamba yang beriman dia berdoa pada waktu tertentu. Berdoa dengan doa-doa kebaikan kecuali pasti Allah akan berikan doa kebaikan. Adapun kalau doa kejelekan kalaulah Allah bersegera mengabulkan doa-doa jeleknya manusia, tentu urusan manusia semuanya akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Satunya mendoakan kejelekan untuk bulan, langsung dicabutkan oleh Allah dan surga. maka doa kebaikan pasti akan dikabulkan, doa kejelekan akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yasta'inu bi al-syarri illa 'ala, dan tidaklah seorang hamba yang muslim berlindung kepada Allah pada satu waktu di hari Jumat tersebut kecuali Allah akan melindungi dia. Wa masyhud, dan hari yang dipersaksikan adalah Yaum Arafah, hari Arafah. Ya, jadi Arafah. Demikian, maka bahwa ada hadis Ibnu Khuzaimah dan turki hari Musa ibn Ubaidah Ar-Radani. Kemudian diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Khuzaimah dan berbagai macam riwayat dari Musa ibn Ubaidah Ar-Radani, Allah dha'ifu hadis, dan dia hadis yang lemah. Waqad ruwiya mawquban ala Abi Hurairah wa Ashhab, dan diriwayatkan secara mauquf kata Abi Hurairah, secara mauquf ucapan beliau, dan ini lebih serupa ucapan beliau, bukan ucapan Rasul. Ya, hanya saja di sini tadi dikatakan oleh Ibnu Katsir dan mungkin an Musa, dari berbagai macam jalan dari Musa itu Abaidah Ar-Radani. Ya, dari berbagai jalan yang banyak ini, sebagian ulama menghasankan riwayat ini, mengangkat kepada Rasulullah SAW bahwasanya itu adalah ucapan Rasulullah SAW, khususnya mendapatkan penguat dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim pada bab ini, tidak ada lagi wajib untuk Muslim ila akhir ini. Ya, sehingga dihasankan oleh Al-Bukhari rahimahullah taala. Sehingga kalau ini penafsirannya dari Rasulullah, maka kita cukupnya dengan ini. Bahwasanya Allah bersumpah wa yaumil ma'ud, demi hari yang dijanjikan yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Wa syahidin, dan hari yang bersaksi itu dari sunnah. Wa masyhud, dan hari yang disaksikan adalah yaumul arafah. Wa qala li Muhammad, kemudian Imam Ahmad mengatakan hadatsana Muhammad qala hadatsana Syu'bah sami'tu 'Ali ibn Zaid wa Yunus ibn Ubayy يحدثني عن عمار قولا بالهاشي انا ابي هريره اما علي فرفعه الى النبي دري عمار بن هاشي من بني هاشي دري ابي هريره ابي هريره بن مشكك هذا كل روايه تريه دري علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب وما حكى به دري رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني mengangkat riwayat ini dalam menafsirkan asy-syahid wa majhud qala ya'ni asy-syahid yaum al-jum'ah wa yaum al-majhud yaum al-qiyamah. Itu dalam riwayat ini Abu Hurairah menafsirkan ya'ni asy-syahid yang bersaksi adalah hari Jumat, akan menyaksikan amal saleh khususnya pada hari Jumat. Apa salat kita? Wa yaum al-majhud, dan hari yang disaksikan adalah yaum al-qiyamah. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يونس سمعت عمار مولى بن هاشم يحدث أبي هريرة أنه قال في هذه الآية والشاهد ومشهود الشاهد يوم الجمعة مشهود يوم عرفة والمعقود يوم القيامة. لما رواه الليل لكن إذا بترجم أبي هريرة ما وزني أبي هريرة ما أتذكر الشاهد يوم الجمعة مشهود يوم عرفة موعود وَالْيَوْمِ الْمَعْقُودِ adalah يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ini berarti sesuai dengan yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Demikian ditafsirkan oleh Al-Hasan Qatadah dan Ibnu Qayyim. وَلَمْ يَرَوْا يَخْتَلِفُونَ بِذَلِكَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ, dan para ulama ya tidak berbeda pendapat tentang permasalahan ini. Bahwasanya hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Yang dipersisikan tadi adalah syahid dan masyhur. Kemudian yang mana kita akan jumpa Allah Sumpah Pali Mujari. Kemudian itu jadi Allah Pali mengatakan Hajjatina Muhammad ibn Awu, Qala Hajjatina Muhammad ibn Ismail al-Ayyash, Qala Hajjatina Abi, Qala Hajjatina Wallam ibn Zura'ah al-Shuraih ابن عبيد أن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الموعود يوم القيامة, هذه يمجدك على هذه, فإن الشاهد يوم الجمعة, لأن الشاهد أدلت يوم الجمعة, وإن المجهود يوم عرضه, لأن kalian adalah hari Arafah. Wa yaumul Jum'ah dzakarallahu lana, dan hari Jum'at adalah hari yang Allah persiapkan banyak pahala pada hari tersebut untuk kita kaum muslimin. Sehingga hari Jum'at itu adalah Eid kita, hari raya kita di setiap pekannya. Karena orang yang dirahmati Allah, hari yang istimewa bagi kaum muslimin. Surah Al-Fatihah sendiri. Kemudian dimulai Allah beri mengatakan pula hadis dan sahul itu Musa Al-Razi. Karena hadis dan ayat itu Abu Budayt, Ali bin Hamzah, Al-Sa'id bin Musayyib, Annahu qala qala Rasulullah SAW. Sa'id bin Musayyib secara mursal meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ini sebagai penguat. Inna sayyidat ayyam yawmul jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling mulia adalah hari Jum'at. Wa syahid. Dan hari Jum'at adalah syahid. Wal masyhud yawm Arafah. Dan masyhud adalah hari Arafah. Wa hadha mursal min maratib Sa'id bin Musayyib. Dan ini adalah hadis yang mursal dari maratib Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib seorang ulama tabi'in, imam besar dalam masalah hadis akhirnya. Sebagaimana kita ketahui mursal, ya, para ulama berbeda pendapat. Apakah ini mursal dari seorang yang tsiqah? Apakah sahih atau dhaif? Ulama belakangan banyak mendhaifkan. Dan beberapa sebagian ulama terdahulu menghasankan riwayatnya mursal. Ya. Tetapi Ibnu Abi Hanifah yang ditakat di sini, riwayat ini adalah menguatkan, ya, riwayat yang tadi pertama yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsumma qala Ibnu Jarir, hadatsana Abu Hurairah qala hadatsana Waqi' an Syu'bah, an 'Ali bin Zaid an Yusuf an Makki, 'an Ibn Abbas. Qala asy-syahid huwa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ada pun yang tafsirkan dari Ibnu Abbas, asy-syahid adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wal masyhud yaumul qiyamah, dan yang dipertafsirkan adalah hari kiamat. Suma qara al-Qur'an wa baca firman Allah Ta'ala, dzalika yaumun majmu'un lahu an-nas wa dzalika yaumun masyhud. Itu adalah hari yang dikumpulkan seluruh manusia. Itulah hari yang dipertafsirkan, yaitu hari kiamat. Wa hadatsana Ibnu Humayn, قال حدثنا جرير المغيرة عن الشباب قال سأل رجل عن حدث مع علي فصار بالبني فبدا حدث مع علي فمن يفرق الله تعالى والشاهد هو مشهور قال سألت احد قبلي فقال الحدث مع علي فقال ابو بالبني فبدا صار بالبني قال نعم سألت ابن عمر وابن الزبير. Orang tersebut berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Zubair. Faqala Ibnu Umar dan Ibnu Zubair mengatakan, yawm al-dhahri wa yawm al-jum'ah. Nafsirkan, syahid adalah yawm al-dhahri. Ibn al-ha. Wa syuhud yawm al-jum'ah. Faqala la walakin syahid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tetapi kemudian sahabat tadi yang tidak disebutkan nabarnya mengatakan, tidak, yang syahid adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang kemudian membaca firman Allah Taala, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Dan bagaimana ketika kita datangkan dari setiap umat syahidnya, saksinya, dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas seluruh umat ini. Walaupun dengan wajah syahid, fa'il, yang pertama tadi, syahid, fa'il. Ya, tetapi maknanya sama, bahkan maknanya lebih dalam. Wal masyhud yang wajah, dan masyhud adalah hari kiamat. Semua para agama yang membaca firman Allah Ta'ala, dzalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dzalika yawmun masyhud. Itu adalah hari. Jadi kumpulkan seluruh manusia, dan itu adalah hari yang akan dipersaksikan oleh mata-mata yang menyaksikannya. Ibnu Abdillah, wa hakadha qala al-Hasan al-Basri, wa qala Sufyan, ana bi harbala an-Sa'id al-Musayyib, wa mashhur Sa'id bin Musayyib menafsirkan masyhur adalah hadiah. Wa qala Mujahid wa Ikrimah wa Dhahhak asy-Syahid ibhan. Adapun Mujahid, Ikrimah dan Dhahhak mengatakan syahid saksi adalah anak. Wal masyhur yaumul qiyamah, dan yang diperhatikan adalah hari kiamat. Yaitu anak Adam ada di kalangan anak Adam yang akan menyaksikan hari kiamat. Ini maknanya. Wa Ikrimah asy-Syahid Muhammad wal masyhur yaumul qiyamah. Adapun Ikrimah menafsirkan syahid adalah Nabi Muhammad yang dipersaksikan adalah hari Jumat. Wa qala Ali bin Abi Thalhah hadhihi bin Abbas asy-syahid Allah. Saksinya adalah Allah dan yang dipersaksikan adalah hari Jumat. Dan wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi wa haddatsana Abu Nu'aym al-Fadhil al-Dukayn wa haddatsana Sufyan أن يحيى البغداد عن مجاهد بن عبد الله والشاهد المشهود قال الشاهد أمين سأتيه على المرسية والمشهود يوم الجمعة لن يتأتيك على الجمعة وهكذا الله بن أبي حاتم وقال ابن جرير حدثنا ابن حبيب وحدثنا ابن غرام عن سفيان ألف أبي نجيب المجاهد بن عبد الله الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم القيامة سأتي على عرفة yang dipersaksikan adalah hari kiamat. Demikian yang dari Sufyan al-Tsauri, dari Mughirah, dari Ibrahim, yang beliau mengatakan yaumul qiyamah hari penyembelihan, wa yaumul arafah yakni syahid wal mujahid. Dan berkata Ibnu Jarir wa qala Atharun al-Mashhud yaumul jumu'ah, yang lain mengatakan yang dipersaksikan adalah hari Jumat. Wa huwa bi dhalika hadatsana Ahmad bin Abd al-Rahman قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نصير عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن فربانيالله عليه كريم أنتم مذكر الصلاة أكثركم من أهل الجمعة فإنه يوم مشهود لكتكنا الجمعة أدنى هاري المتقسيكا tasyhadul malaikah yang dipersaksikan oleh para malaikat. Dan dikatakan dari Sa'id bin Jubair asy-syahid Allah, yang menyaksikan adalah Allah. Wa thalathatu wajhin man huwa waqafa bidzalika syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Wal masyhud nahnu, dan yang disaksikan adalah kita. Kemudian dihikayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa qala Al-Harun adapun sebagai misal ulama mengatakan asy-syahid yaum al-jum'ah wal masyhud yaum al-arafah. Adapun mayoritas ulama mengatakan syahid adalah hari Jumat, masyhud adalah hari Arafah. Demikian satu lembar dari perbedaan ucapan para ulama mengenai ini. Tetapi sebagai ulama belakangan mengatakan semuanya ini adalah perbedaan tanah, perbedaan yang bisa saling disimpulkan. Perbedaan yang bisa kami disimpulkan dan bisa bermakna ini, bisa bermakna itu, yang kita katakan tadi sesuai yang diriwayatkan oleh ulama besar. Yang penting ketika kita menafsirkan, jangan keluar dari ucapan ulama besar. Jadi perbedaannya pun perbedaan yang sudah ada dari kalangan ulama besar. Ya. Jangan kita membuat perbedaan sendiri, memunculkan teori sendiri, memunculkan tafsiran sendiri, itu tidak boleh. Kalau kita memang yang perselisihan yang diberi uzur adalah perselisihan yang ada contohnya dari kalangan ulama tersebut. Ya. Itu perselisihan dalam arti perbedaan konteks kalimat dalam bahasa. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala kutila ashabul ukhdud. Dan ini adalah tujuan Allah. Tadi Allah telah bersumpah wassama'i dzatil furuj wal yawmil mar'ud bashahid wa mashhud untuk mengingatkan ayat ini. Kutila ashabul ukhdud. Telah terbunuh ashabul ukhdud, orang-orang yang beriman dan dilemparkan ke dalam parit. Ai nu'ina ashabul ukhdud. Atau dilafzirkan terlaknatlah ashabul ukhdud. Ya. kalau diartikan ahkam wudu adalah orang yang melemparkan orang yang beriman ke dalam parit. Kalau yang pertama tadi dikatakan ashab wudu adalah maksudnya orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam parit, maka diartikan terbunuhlah orang-orang yang beriman yang dilemparkan di dalam parit yang berisi api. Tetapi di sini yang lewat mengkandir mengartikan dan menafsirkan ashabul ukhdud adalah orang-orang kafir yang melemparkan orang-orang yang beriman ke dalam parit yang berisi api. Dan kutila di makna lu'in, dilaknat orang-orang yang membunuh, orang-orang yang membunuh orang-orang yang beriman. Wajahuhu akhadi ukhdud, jamaknya adalah akhadi. Wahyu yang lima pihak, yaitu sebuah lubang besar di tanah. Wahada qadarun an khawfin min al-bukhar. Di sini Allah Subhanahu wa Taala mengkhabarkan mengenai orang-orang bukhar, orang-orang kafir yang tertutup hatinya dari iman, yang menutup dirinya dari Islam, mengunci lisannya dari syahadat la ilaha illallah Muhammad. Itu orang-orang kufar. Amalu ila man indahu min al-mu'minin billah. Di mana mereka dengan sengaja mengganggu, menyiksa dan membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqahum. Di mana orang-orang kafir tersebut menjaga orang-orang yang beriman. Fa'aradahum ayatihum an dinihim, dan setelah dijaga, dipaksa untuk kembali kepada kekufuran. Apa orang ini? Tetapi orang-orang yang beriman tidak mau meninggalkan imannya. Kaum muslimin tidak mau meninggalkan Islamnya. Bahkan berulang mengumpil alih umurudan. Maka kemudian orang-orang kafir menggali lubang yang sangat besar di dalam bumi. Wa ajlihi inawan, dan kemudian menyalakan api yang sangat membara. Wa ajlulah umurudan, dari persiapkan kayu bakar yang begitu banyak dan dinyalakan api musta'iruna bi, untuk menyalakan api yang di dalam parit tersebut. Tsumma qaraduhum falam yaqbalu minhum, kemudian mereka dipaksa untuk memilih Islam atau kembali kepada agama jahiliyah. Mau Islam apa putus, mau iman apa kafir. Falam yaqbalu minhum, tetapi orang yang beriman menolak dan tidak menerima paksaan daripada orang-orang kufar. Maka kemudian orang-orang kafir tersebut memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam parit yang dinyalakan api yang sangat membara. Walihada qala ta'ala, walihada itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kutila ashabul ukhdud anna rijalul waqud in hum 'alaina qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan terlaknatlah orang-orang yang menggali parit, dinyalakan api, dan mereka duduk di atasnya. Kemudian mereka melemparkan kaum beriman ke dalamnya untuk diberantas, dibunuh, dibantai. Dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Musyahiduna lima yuf'al biulai kal mu'minin. Mereka sendiri menyaksikan satu sama lain apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Kamu kalau itu pandangan anda sambil duduk dulu. وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تجدلوا أمرًا كاملًا تفضل من جاج من يكسى من بلد من بلد من بكى أمرًا كاملًا كذوارك تسبب كإيمان مريكا لك الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما أفركات لإيمان أي وما كان لهم عندهم ذنب. Orang-orang yang beriman tidak memiliki dosa, tidak memiliki kesalahan. Illa imanuhum billahi al-'aziz alladhi yughawu. Ma la. dihukum, dibakar, dibantai, dibunuh. Tidak memiliki kesalahan. Kecuali kesalahan tersebut yang mereka anggap salah pada kebenaran adalah iman mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka namakan iman kepada Allah sebagai ketetapan, sebagai pengimanan. Allah kata bahwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Mani al-Hamid di jami aqwali wa af'ali wa syar'i wa qadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata, yang Maha terpuji pada seluruh perkataannya, perbuatan dan syariatnya dan takdirnya. Wa in kana qad qaddara 'ala ibadihi haula lil ladzi alladzi waqa'a bihim bi aydi al-qutaibihim. Walaupun Allah mentakdirkan atas hamba-hamba yang beriman dengan takdir apa yang terjadi berupa perlakuan orang-orang kufar terhadap orang-orang yang beriman, dibantai, dibakar, dijajah, dibunuh, tetaplah Fawwal Al-Jidul Hani, tetaplah Allah yang maha berkata dan maha terpuji terhadap wa inhafiyah sebab dari yang kecil minatah, walaupun tersembunyi sebabnya atau sebagian besar dari kalangan manusia. Sebagai manusia ketika mengira saudara kita dijaga oleh orang kufar, kenapa Allah tidak menurunkan pertolongan? Kenapa begini? Kenapa anak sudah tidak berdosa dibunuh? Kenapa? Kenapa? Allah tidak boleh ditanya kenapa. Kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka terbunuh oleh orang-orang kufar, walaupun orang-orang yang beriman dibantai oleh orang-orang kufar, itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hikmahnya hanya Allah yang mengetahui. Tentu saja kita tidak dengan sebab takdir Allah ini, bukan berarti kita menyetujui perbuatan orang-orang kufar, bukan. Tetapi hendaknya kita, apapun yang terjadi pada kaum muslimin, berupa pembantaian, pembunuhan, pembakaran, jangan menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memiliki hikmah al-baligh, hikmah yang pasti luar biasanya dan kita tidak mengetahuinya. Terkadang nanti akan disampaikan siapa saja orang-orang yang dibakar oleh orang-orang kufar ini. Ada beberapa penafsiran nanti, termasuk cerita nanti dia pemuda yang dianggap sihir. Tetapi yang jelas ya orang bin Abdullah, terkadang hikmah yang kita tafsirkan saja. Orang yang beriman ketika menyatakan iman dengan bersyahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dosa yang telah lalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia belum berbuat dosa lagi setelah itu kecuali kebaikan, dengan kesabaran dia disiksa oleh orang kufar. Itu adalah syahid, amalan besar yang kita yang muslimnya dari kecil belum tentu dapat. Lalu beriman langsung dibunuh, maka dia bersih dari dosa dan mendapatkan pahala yang luar biasa. Banyak kejadiannya seperti ini. Ada kisah yang menarik, Khalid bin Walid. Beliau yang dulu sangat gigih memerangi Islam, bahkan membunuh sekian sahabat ketika dia masih kufar. Kemudian di akhir-akhir Islam, beliau memperbagus namanya. Kemudian ketika Rasulullah SAW ya memutus pasukan ke apa namanya Rum, pada Rasulullah SAW itu ketika itu panglima-panglima Islam ketika itu banyak yang terbunuh. Di antaranya kan nama beliau Rasulullah SAW. Sampai akhirnya beliau yang mengganti kepada rumah kita. Tidak ada lagi yang ahli perang kecuali beliau yang diangkat pada Rasulullah SAW. Sampai akhirnya merebut kebenaran ketika itu. Kemudian pulang. Setelah pulang kesempatan untuk tetap mengirim pasukan ke bumi. Sampai pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadilah peperangan yang sangat dahsyat. Ia dinamakan perang Yarmuk. Perang yang sangat dahsyat. 24.000 kaum muslimin melawan 400.000 kaum Romawi. Satu banding berapa itu? Satu banding berapa? 20. Ya, satu banding 20. Ya. Perangnya bukan pakai rudal. Yang orang yang berada di dalam tentunya rudalnya terbang bukan. Perangnya itu face to face. Berhadapan. Kuda lawan kuda, ya. Pedang lawan pedang, tombak lawan tombak, panah lawan panah. Andi, 1:20. Andi gaya negara ketika itu adalah Rum. Di bawah panglima Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini putranya Walid bin Mughirah. Orang yang paling kafir, yang paling membosani Rasulullah SAW. Putranya masuk Islam menjadi panglima perang, menjadi sepuluh, menjadi pedang Allah dan Rasul yang terhormat bagi orang-orang itu. Akhirnya di bawah komando Khalid bin Walid, kaum muslimin dengan 24.000 mengalahkan 400.000 orang-orang Romawi. Itulah bukti di bawah pembicaraan. Yes, dalam surat aku boleh bertemu terkalahkanlah kamu. Yes. Oleh siapa orang yang baru masuk Islam di akhir-akhir hidup Rasulullah SAW. Tetapi sekian pertempuran dia tidak pernah kalah. Kaum muslimin pernah kalah di perang apa? Perang. Ketika itu orang-orang kuat Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid. Satu-satunya orang yang tak pernah kalah dalam perang. Tetapi beliau ketika bertempur pada hari yang mau tersebut mengalahkan bangsa Rum sampai mematahkan 9 bilah pedang beliau yang beliau bawa pedang khusus untuk bertempur. Sampai 9 pedang itu patah. Bayangkan ini 1:20. Satu bagi 20, kalau 24 ribu kali dibanding 400 ribu. Dan yang dihadapi itu militer terlatih, militer terlatih, pertama yang baja, bersenjata lengkap. Tapi itu mau masukkan dalam buktikan kemenangan kaum muslimin. Tapi di sini ada satu syarat. Ada satu panglima besar Romawi yang bernama George, kalau bahasa Arabnya George ya. Ini adalah sepupunya Heraklius, sepupunya Heraklius. Dijadikan sebagai panglima tertinggi melawan kaum muslimin. Saking terkenalnya Khalid bin Walid, dia penasaran ingin perang tanding satu lawan satu. Rupanya ketika perang tanding sebelum perang dia tanya tentang Islam. Akhirnya setelah tanya tentang Islam, kenapa memerangi kami dan seterusnya, kami menawarkan Islam dan seterusnya, ngobrol. Akhirnya pedang yang ingin bertanding dengan Khalid bin Walid dijatuhkan dan dia mengatakan alih dari Islam, ajarkan aku. Khalid bin Walid mengatakan ketanya, diajarkan. Dia berbicara tentang Islam. Langsung masuk itu. Keluar tenda, berwudu, mandi. Kemudian sholat dua rakaat, berganti baju. Setelah itu menjadi pasukan imam lima kali dikeluari. Pasukan yang gak bawa kuda, gak bawa asa, cuma mengandalkan kaki dan pedang. Melawan pasukan yang dia pimpin sendiri, 400.000. Panglima tertinggi ya. Masuk Islam. Bang Tarun ya, mentalnya jadi. Akhirnya beliau George ini kubur dengan ada proses, langsung meninggal dunia. Belum berbuat dosa, baru bersyahadat, langsung ikut jihad, langsung gugur di medan jihad. Subhanallah. Kita enggak menyangka. Oleh karena itu, para pimpinan Rasulullah jangan meremehkan siapa pun. Kita enggak tahu, mungkin sekarang ada orang yang paling memusuhi Islam, tiba-tiba di akhir hidupnya dia menjadi orang yang paling beruntung memeluk Islam, bersyahadat, kemudian belum melakukan dosa, dia meninggal dunia. Subhanallah. Maka jangan sekali-kali mereka tahu. Oleh karena itu, pada khutbah Jumat kembali kita ingatkan mengenai laknat. Tidak boleh kita melaknat seseorang yang mungkin itu. Walaupun orang kafir, tidak boleh kita melaknat. Kecuali kalau orang tersebut sudah mati jelas-jelas di atas kekufurannya, atau sudah diterangkan di dalam Al-Quran itu terlaknat. Maksud Fir'aun, Haman, Korun, itu jelas Namrud. Itu pun sudah mati. Yang ketika hidupnya sudah dicap sebagai kafir dan dilaknat oleh Allah. Itu pun ketika Nabi Muhammad berdoa, Allahumma laknat, ya Allah laknat, laknat. Itu kok bulan. Allah ingatkan. Saya katakan dan Nabi Syekh, itu bukan urusannya. Itu bukan urusannya. Jangan-jangan dia akan bertobat kemudian masuk Islam, atau dia tidak bertobat, Allah yang akan menghukumnya. Ya. Sehingga kita, itu orang yang akan berkumpul, ketika orang tersebut masih hidup, walaupun jelas-jelas memusuhi Islam, jangan kita katakan dasar laknatullah alaih, semoga laknat tertimpa atas semua boleh. Tidak boleh. Dasar kamu terlaknat, tidak boleh. Hatta kepada hewan. Dalam hadis dari Muslim, Rasulullah pernah lewat, kemudian mendengar seorang wanita yang mengendarai keledai, ya. Keledainya itu begini, jatuh, sampai wanita itu jatuh. Kemudian wanita itu mengatakan, "Annaki mal'una, dasar kamu hewan yang terlaknat." Maka Rasulullah melihat seperti itu, dan lepaskan dia. Tadi kata mal'una, karena itu hewan yang terlaknat. Artinya apa? Engkau telah mengetak dia hewan yang terlaknat. Berarti kamu tidak boleh lagi menunggang hewan tersebut. Lepaskan hewan itu. Kalau memang terlaknat, kenapa ditunggangi? Jangan ditunggangi, dilepaskan. Oleh karena itu, jangan kita sekali lagi jangan mengucapkan kalimat laknat kepada orang yang masih hidup. Walaupun orang kafir, walaupun orang yang sangat memusuhi Islam. Apalagi misalkan yang masih muslim. Apalagi mungkin misalkan pemerintah. Walaupun pemerintah boleh ya. Kalau kita mengikuti di apa namanya di medsos, itu luar biasa ucapan-ucapan orangnya. Ini sama dosa rezim perlakuan Allah Taala. Hati-hati. Kita lagi mendoakan, kalau kita mengucapkan seperti itu, jadi kita mendoakan supaya kita dipimpin oleh orang yang terlaknat, tahu dia mengucapkan. Seharusnya didoakan yang terbaik dari Allah, maksudnya bukan cuma ya Allah, solehkanlah pemimpin kami. Kalau yang pemimpin soleh kan, enak dia. Dan baik. Demikian dewan nanti yang akan kemulah, ya. Nanti pada pertemuan akan datang, insya Allah berkahara, dan kita masuk pada penafsiran siapa saja orang-orang yang beriman dia dilontarkan ke dalam parit yang membara apinya. Ada beberapa versi penafsiran karena memang dikatakan mujahid kisah ini terjadi pada banyak orang, pada banyak kaum, sehingga tidak bisa ini yang benar tidak. Bahkan kejadian ashabul ukhdud ini banyak terjadi pada zaman-zaman terdahulu. Jadi raja-raja terdahulu ketika menghukum orang-orang yang beriman adalah dengan menggali parit, kemudian diisi kayu bakar, kemudian dibakar di situ, disiksa di situ. Sebagaimana Nabi Ibrahim pernah ya dilemparkan ke dalam api yang membara. Karena kebiasaan orang-orang yang beriman tidaklah boleh menyiksa dengan api kecuali pencipta api. Maka dari sini gak boleh membunuh orang dengan api, termasuk api itu robot, boleh robot ya. Robot itu bahasanya apa? Bahasa kemarahan apa? Lomot juga. Lomot bahasa-bahasanya? Gak tahu. Jadi besi yang panas ditempelkan ke kulit orang, ini gak boleh. Namanya kaya kalau atau pupuk rokok ditempelkan ke kulit, ini gak boleh. Pokoknya yang bersifat panas-panas atau setrika tempelkan ke kulit, ini gak boleh. Itu berarti menantang aku. Tadi makanya dibina di bapak itu. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali penciptaan. Termasuk tidak boleh membakar hewan hidup-hidup. Tidak boleh. Ya, semut banyak bakar, semut banyak membakar, boleh. Allah, ini, ya kalau dia menyatakan kehalalannya bahaya ya. Ini rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau seseorang itu syirik dalam rububiyah itu lebih kufur dibandingkan syirik dari masalah apa uluhiyah. Bahaya. Ya boleh kita menyiksa hewan, hewan lebih hidup dibakar. Makanya yang jualan pecel ya, kalau belum mati jangan digoreng dulu ya. Tapi mati dulu belum digoreng. Enak sih kan? Bukan pecel enaknya, gak boleh. Masih hidup-hidup, langsung digoreng. Katanya ada sensasinya begitu, apa? Gak boleh seperti itu ya. Apapun itu, pokoknya yang berarti apa? Kalau masih hidup, gak boleh disiksa dengan api. Api secara langsung atau api secara tidak langsung. Dengan digoreng, dengan ditempelkan, atau dengan setrika, atau dengan ini tidak boleh. Itu binatang berbakat pada Allah Subhanahu.